ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk kepada bab berikut dari kitab Al-Hadis Salikin, yakni babul wakalah wa syarikah wal musafa wal muzara'ah. Bab tentang wakalah, perwakilan, wa syarikah wal musafa wal muzara'ah. Bab syarikah, musafa dan muzara'ah. Syarikah, musafa dan muzara'ah ini maknanya berdekatan dan pembahasannya pun mirip, sehingga nanti akan disendirikan dalam pembahasan khusus setelah membahas tentang al-wakalah atau perwakilan. Al-wakalah yang pertama. Al-wakalah, definisi daripada al-wakalah secara bahasa, ya, makna secara bahasa adalah at-tafwid wa hifdh. Maknanya at-tafwid, penyerahan, wal-hifdh dan penjagaan. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah dalam syariat, wakalah yang ma'ruf dalam definisi fikih adalah istinabatu jaizit tasarrufi mitlahu fima tadkhuluhun niyabah. Istinabatu jaizit tasarruf, istinabah yakni pelimpahan kekuasaan, pelimpahan kuasa dari pihak pertama. Jaizit tasarruf, ini jaizit tasarruf yakni orang yang diperbolehkan secara syar'i untuk mengelola dan mengalokasikan harta dia. Karena ada pihak-pihak yang dia itu tidak diizinkan secara syar'i untuk mengalokasikan hartanya. Seperti ashabus safah. Kemudian juga ahlul falas. Dan ini telah lewat pembahasannya. Ahlus safah dari anak-anak yang masih sadi, masih sahir atau majnun, ya, mereka tidak diizinkan secara syar'i untuk mengelola hartanya. Atau ahlul falas, orang yang bangkrut. Ini dia, dia izin tasarruf, dia tidak boleh untuk mengalokasikan walaupun hartanya dia sendiri. Kenapa? Karena harta dia terkait dengan hak-hak orang lain. Ini pembahasan telah lewat. Sehingga di sini disebut istinabatu jaizit tasarruf, pelimpahan kuasa dari orang yang dibolehkan secara syar'i untuk mengelola harta dia. Dia limpahkan kepada orang yang semisal dia, mitlah semisal dia, yakni orang yang jaizit tasarruf pula. Tidak boleh dilimpahkan kepada anak kecil. Tidak boleh dilimpahkan kepada orang ahlus safah, ahlul falas. Bima pada apa-apa yang tadkhuluhun niyabah, yang bisa untuk dilimpahkan, diserah terimakan, perkara-perkara yang bisa untuk dilimpahkan untuk menjalankan kepentingan daripada pelimpahan tersebut atas nama pihak pertama, al-wa'il. Jadi istina batu jaisi tasoruf ini adalah pihak pertama. Dia melimpahkan kuasa kepada mislahu. Mislahu ini berada dua orang yang dijadikan wakilnya. Pihak pertama namanya orang yang mewakilkan wakil, dan pihak kedua namanya wakil, orang yang menjelaskan daripada apa yang diwakilkan kepadanya dalam hal-hal yang bisa untuk diwakilkan, bisa untuk dilimpahkan dan dikuasakan kepada yang lain. Dan perkara ini, perkara wakalah ini disyariatkan berdasarkan dalil-dalil baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan Al-Ijma'. Adapun Al-Qur'an, maka berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fab'atu ahadakum fi waridikum hadhihi ila al-Madinah." Fayantur ayuha azka ta'aman fayatikum birizqim minhu. Maka suruhlah oleh kalian salah seorang dari kalian, dari ashabul kahfi, di mana mereka jumlahnya ini ada yang mengatakan 3, ada yang menyatakan 5, ada yang menyatakan 7. Al-Muhim di antara mereka kemudian mewakilkan salah satu. Fab'atu ahadakum biwaridikum hadhi, dengan uang kalian ini diserahkan kepadanya, ya. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki harta dan boleh diizinkan secara syar'i untuk mengalokasikan hartanya, ya. Jadi sudah suruh, nah, dia serah terimakan kepada salah seorang di antara mereka, diserah terimakan, ini kamu pegang uangnya untuk melakukan, ya, sesuatu yang diamanahkan kepadanya. Ini namanya wakil. Falyantur ayuha askatu aman, maka dia bisa melihat mana makanan yang paling baiknya. Falyatikum birizqin minhu, sehingga kalian bisa datang dengan membawa rezeki dari ini. Dari dalam Al-Qur'an. Baik. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat riwayat hadis dari Urwah Al-Bariqi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Urwah Al-Bariqi menyatakan, "A'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran bi asbari yalahu syatan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku satu dinar untuk aku beli dengannya seekor kambing. "Fastaraitu syataini." Maka aku belikan dengan dinar tersebut, satu dinar tersebut, dua ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma, lantas aku jual salah satu dari keduanya di dinar dengan seharga satu dinar. Jadi untung satu dinar, 100% ngambil untungnya. Wajituhu bisyatin wa dinarin, lantas aku bawa kepada Rasul dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Pada Ali bil barokah, lantas beliau mendoakanku dengan barokah. Syahid daripada hadis ini adalah Rasulullah SAW memberikan harta untuk diserah terimakan, dikuasakan kepada Urwah, agar Urwah melakukan apa yang menjadi kepentingan Rasulullah atas nama Rasul. Ya, ini tolong berikan kambing, uang satu dinar. Kemudian Urwah melakukan apa yang diamanahkan kepadanya sebagai wakil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula nanti akan dicontohkan banyak perkara oleh Syekh As-Sa'di dalam kaitannya masalah ini. Di antaranya adalah hadis Jabir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebelih hadis Jabir panjang tentang haji, menyebelih daripada 100 ekor unta beliau, di mana setelah sampai pada hitungan yang ke 63 ekor, Rasulullah sendiri yang menyebelihnya. Ini dinar unta tersebut sampai 63 ekor. Kemudian sisanya berarti 34 ya. Berapa? 37 sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Maka pelimpahan ini namanya perwakilan, diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian pula terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada Abu Rafi dalam pernikahan beliau dengan Maimunah. Beliau juga mengutus para sahabat beliau untuk mengambil daripada zakat-zakat kaum muslimin. Beliau mengutus para sahabat, orang-orang yang dipercaya oleh beliau, ini adalah wakil beliau, untuk kemudian mengambil zakat-zakat kaum muslimin. Demikian pula beliau mewakilkan terkait dengan penetapan hukum had kepada sebagian sahabat. Ini semua adalah perwakilan, menyerah terimakan pelimpahan kuasa terhadap pihak yang lain untuk melaksanakan satu kepentingan dari orang yang menguasakan tersebut. Adapun ijma', maka dengan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, wa ijma'atil ummatu 'ala jawaziha. Telah sepakat umat akan bolehnya. Dan sebelum masuk kepada materi dari apa yang akan disebut oleh saya saat ini, perlu untuk diketahui bahwasanya al-wakalah ini memiliki beberapa rukun. Ada 4 rukun daripada wakalah. Rukun adalah segala sesuatu yang ada, yang harus terwujud dan terpenuhi pada sesuatu. Sesuatu itu dikatakan berlaku. Maka yang pertama adalah adanya al-muwakil. Adanya al-muwakil, yani pihak yang mewakilkan, memberikan kuasa kepada orang lain. Yang kedua, adanya al-wakil, yani pihak yang menerima kuasa tersebut. Yang ketiga, adanya as-syirah, yakni ijab dan qabul, yakni kalimat dari mewakil kepada si wakil, saya serah terimakan urusan saya ini kepada kamu, untuk kamu jalankan sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepadamu. Ini ijab. Maka pihak wakil mengatakan, saya terima amanat ini insyaallah dengan sebaik-baik tanggung jawab. Ini contohnya kalimat seperti ini. Atau misalnya kalimat yang ringan, mungkin ada ijab kabulnya di situ. Saya berikan uang ini kepadamu untuk kamu berikan untuk saya kepentingan saya ini. Dia menjawab siap. Misalnya kalimat seperti itu sudah menunjukkan kabul. Dengan itu maka berlaku sudah. Dia sebagai wakil asyirah. Kemudian yang keempat, adanya al-wakal fi, yakni perkara yang diwakilkan. saja perwakilan seperti ini dibolehkan oleh syariat dalam segala perkara, baik kaitannya dengan hak Allah Ta'ala ataupun hak sesama hamba. Pada hak Allah Ta'ala tentunya adalah pada perkara-perkara ya mungkin semuanya dikait dengan lima ketepuluhun niyabah. Pada perkara-perkara memang bisa untuk diwakilkan, karena dalam ibadah tidak semua perkara bisa diwakilkan. Sehingga para ulama memberikan gambaran bahwa al-fuku, hak-hak itu ada tiga macam terkait dengan wakalah. Yang pertama, yakni perkara-perkara yang boleh diwakilkan secara mutlak. Perkara-perkara yang boleh diwakilkan secara mutlak, seperti akad-akad ataupun fasakh pembatalan. Akad itu transaksi, fasakh itu pembatalan daripada transaksi atau kesepakatan. Al-hudud, penegakan hukum had, itu boleh diwakilkan. Penguasa yang berhak, tetapi penguasa bisa menyuruh untuk eksekusi misalnya kepada pihak-pihak yang dikuasakan kepadanya sebagai eksekutor. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang tidak boleh diwakilkan secara mutlak, yaitu ibadah-ibadah badaniyah mahdoh, ibadah-ibadah badaniyah semata. Ini sesuatu yang kaitannya dengan badan masing-masing orang, seperti thaharah, sholat, bersuci, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Tolong saya dibutuhkan, dalam artian dibutuhkan itu yang butuh orang lain untuk atas nama saya, boleh apa enggak? Enggak bisa. Ini tadi saya berusaha batal ya, tolong ini saya mau sholat, kamu yang butuh ya, atas nama saya ya. Bisa apa enggak? Enggak bisa, ini keterkaitannya dengan hadas yang ada pada diri seseorang. Sholat juga demikian, yang bisa disolati orang sudah mati. Masing-masing orang yang hidup mukallaf, dia tidak bisa untuk diwakilkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang boleh diwakilkan dalam masalah ibadah, boleh diwakilkan di saat tidak dimampui oleh seseorang ibadah tersebut, tidak bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, maka boleh diwakilkan seperti haji, ibadah haji. Meskipun orang yang belum meninggal dunia, tapi memang tidak mampu dia. Harta ada, tapi kemampuan tidak ada. Maka boleh diwakilkan kepada orang lain yang sudah berhaji terlebih dahulu, telah gugur kewajiban dia, untuk kemudian menghajikan yang lainnya. Dan wakalah ini termasuk daripada akad yang bersifat jais, bukan lazim. Minal hukum al-jaisah. Nah, itu kita telah membahas permasalahan akad ada yang lazim yang bersifat mengikat dan yang tidak bersifat mengikat. Bersifat mengikat dalam artian tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Ini bersifat mengikat. Kalau sudah akad itu terjadi, maka bersifat mengikat, masing-masing tidak bisa melepaskan diri dari akad tersebut secara sepihak. Kemudian kalau akad yang jaizah, umum jaizah, akad-akad yang boleh, ini tidak bersifat mengikat. Masing-masing daripada wakil ataupun mewakil boleh untuk fasakh, untuk melepaskan diri daripada ikatan perwakilan tersebut di ayi waktu, pada waktu manapun. wakil di saat mewakilkan kepada seseorang perkara dia, kemudian dia mau membatalkannya, ya sudah selesai sampai di sini urusan kita, ya ini perwakilan anak cabut kembali apa yang telah anak serah terimakan kepada. Ataupun dari pihak wakil mengatakan saya mundur daripada perwakilan yang diserahkan kepada saya. Kapanpun bisa terjadi dan boleh. Ini kalau terkait dengan tabarru' dalam harga, tidak terkait dengan akad yang bersifat ijarah. Beda kalau seseorang menjadi wakil sebagai pekerja. Nah ini beda lagi. Dia dibayar, maka ini urusannya nanti akan ada penjelasan secara beda dalam artian ada rincian permasalahan dalam bab al-ijarah. Ada sedikit nanti tuh bab al-ijarah. Adapun wakalah di sini adalah wakalah yang sifatnya adalah tabarru'. Ya, ini bukan untuk komersil atau bukan untuk mencari profit, tapi di sini dalam rangka sekedar ta'awun. Maka masing-masingnya bisa membatalkan. Sehingga di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama sebagai mubtilatul wakalah, pembatal-pembatal wakalah adalah yang pertama pembatalan dari salah satu pihak, baik dari pihak mewakil ataupun dari pihak wakil, karena bersifat jaizah tadi, ukut jaizah, sehingga bisa dibatalkan kapan saja dari kedua belah pihak. Yang kedua, azlul mewakil lil wakil, yakni isi orang yang memberikan mandat tadi melengsarkan daripada wakilnya, dalam artian dia sudah memberhentikannya sampai di sini saja. Maka sudah selesai di situ perwakilan. Yang ketiga, maut ahadihima, kematian menjemput salah satu dari keduanya, otomatis dengan itu putus atau salah satunya terjatuh dalam ahlus safah, misalnya junun, salah satunya menjadi orang gila, akan terputus otomatis perwakilan tersebut. Kemudian yang keempat adalah hadir safar, masuk padanya sebagai orang yang yakni dia dan misalnya, ataupun masuk padanya hadir falas ya, karena ini merupakan bentuk daripada keadaan di mana dia tidak lagi boleh untuk mengelola harta. Orang yang falas itu tidak boleh mengelola harta, baik harta dia sendiri atau harta yang dilimpahkan kepada dia sebagai wakil di kiri. Maka dia juga tidak boleh. Kenapa? Karena posisi dia sebagai ahlul falas. Ahlul falas, dia tidak boleh untuk mengelola daripada harta. Itu diantara mubtilatul wakalah. Dan wakalah ini dilihat dari sisi keadaannya ada tiga macam. Wakalah mu'akkotah, wakalah mu'akkotah, yaitu wakalah yang bersifat tempo, waktu tertentu. Misal seseorang mengatakan, anta wakili syahrun, engkau wakilku untuk satu bulan. Ini mu'akkot, waktu yang terbatas tertentu. Maka dia berlaku sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua, wakalah mu'allaqah bisyarat, wakalah yang dikait dengan syarat. Seperti seorang menyatakan, idza tamat ijaratu dari fabiha, kalau sudah selesai masa daripada kontrakan rumah ini, jadi rumahku ini aku kontrakan, kalau nanti sudah selesai masa kontrakannya sudah habis, ya sekarang masih dikontrak sama pula, kalau sudah selesai nanti maka kamu buat. Berarti perwakilan tersebut dikait dengan waktu terjadinya hal tersebut, terjadinya syarat yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, munajjazah. Munajjazah itu seketika, artinya seseorang mengatakan kepada orang lain, engkau adalah wakil itu sekarang, engkau wakil di Al-An, engkau wakil itu sekarang untuk menjalankan satu muhimmat yang dibutuhkan, yang diserah terimakan dan yang dilimpahkan kepada si wakil. dan karena makalah yang bersifat seperti ini pada umumnya adalah sifat ta'awun antara sesama muslimin satu dengan yang lain, maka maksudnya adalah berbuat ihsan kepada sesama, ta'awun alal birri wat taqwa. Sehingga hukum masalah wakalah ini terkait dengan dalam perkara apa perwakilannya. Pada perkara-perkara yang baik, maka itu adalah sesuatu yang baik pula. Dalam perkara yang mubah, maka bagi mewakil itu adalah mubah, dan bagi wakil itu adalah ihsan kepada sesama. Perkara yang mubah, tapi di saat dilakukan oleh pihak yang lain, maka itu perbuatan baik, perbuatan ihsan. Misalnya seseorang mau syirah wal bay, mau melakukan jual beli, hukumnya apa mubah? Jadi di saat seseorang kemudian mewakilkan orang lain, tolong saya berikan ini, maka orang yang mengiyakan tadi, dia ta'awun dalam perkara yang mubah, maka nilainya pahala bagi orang yang diperintah, yang dijadikan wakil tadi. Ya, di saat dia kemudian membantu saudaranya, ya saya berikan. Bismillah. Maka ini ta'awun alal birri wat taqwa. Sehingga dalam perkara-perkara ini dihasung untuk seseorang bisa masuk dalam permasalahan yang bersifat wakalah. Jadi wakalah ini perkara yang sebetulnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu sering kita masuk dalamnya. Ya. Kita berinteraksi dan bermuamalah dengan cara wakalah. Hanya kita mungkin tidak sadar kalau kita sedang melakukan wakalah. Maka butuh untuk ditemui perkara-perkara seperti ini. Butuh untuk apa? Butuh untuk diilmui. Dan kita masuk ke penjelasan daripada Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Sa'di, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuwakkilu fi hawa'ijihi al-khassah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mewakilkan dalam hajah-hajah beliau, kebutuhan-kebutuhan beliau secara khusus, yaitu secara pribadi. Dia sering mewakilkan kepada sahabat-sahabat beliau dalam kepentingan-kepentingan secara pribadi beliau. Jadi di sini Asy-Syaikh Sa'di ingin mencontohkan tentang perkara wakalah ini dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah fi'liyah beliau. Dan beliau rahimahullah menyebutkan di situ ada dua contoh terkait dengan wakalah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah fi hawa'ijihil khassah. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah wa hawa'ijil muslimin al-muta'alliqah bihi. Pada kebutuhan-kebutuhan pribadi beliau secara khusus dan pada kebutuhan-kebutuhan muslimin yang terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara perwakilan Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi beliau, semisal apa yang tadi disebutkan dari kisahnya Urwah Al-Barini radhiyallahu anhu untuk membelikan beliau seekor kambing. Ini sifatnya adalah tauqir secara khusus terkait dengan pribadi beliau, kepentingan beliau. Dan masuk di dalamnya adalah segala perkara yang kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah SAW yang diwakilkan kepada sahabat. Entah itu kaitannya dengan membeli sesuatu atau menjual sesuatu untuk beliau SAW. Kemudian yang kedua adalah wa hawa ijil muslimin al-muta'alliqabi. Beliau mewakilkan perkara-perkara yang itu merupakan hajat-hajat kaum muslimin terkait dengan beliau. Perkara-perkara yang itu merupakan hawa'ij al-muslimin, seperti penunaian zakat, infak sedekah, pelaksanaan hukum had, dan yang semisalnya. beliau mengutus beberapa sahabat untuk berdakwah, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, Mus'ab bin Umair ke Madinah. Ini adalah tauqil, perwakilan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat terkait dengan maslahat muslimin secara umum. Maksud di dalamnya adalah penunaian daripada hukum raja misalnya. Terkadang tidak mesti beliau yang melakukannya, beliau mewakilkan kepada sebagian sahabat. Seperti ucapan beliau selalu kepada Unais, waktu ya Unais ila imro'ah hadha fa'ini tarafat farjumha. Pergilah kamu wahai Unais ke wanita ini, apabila dia kemudian mengakui perbuatannya maka raja dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dilakukan betul oleh Unais radhiyallahu anhu. Baik, fa hiya 'aqdun jaizun min at-tarafain. Pakalah ini merupakan akad yang bersifat jaiz dari dua belah pihak. Akdun jaizun min at-tarafain. Jadi bahwasannya pakal ini min al-uqud al-jaizah, bukan al-uqud al-lazimah. Masing-masing daripada kedua belah pihak bisa untuk membatalkan akad tersebut, baik mewakil ataupun wakil. Ini sekali lagi kalau kaitannya dengan tabarruan, jadi sekedar bahan puasa yang tidak ada akad sampingan padanya. Kalau ada akad padanya, seorang menjadi wakil tapi dia dibayar misalnya, maka dari pihak yang memberikan mandat ataupun perwakilan dia boleh mensyaratkan. Mensyaratkan apa? Mensyaratkan ini nanti kalau engkau mengiyakan maka harus sampai pada selesai dari apa yang kita telah buat transaksi ini atau perjanjian ini. Jangan kemudian mundur, walaupun ini kalau dilihat adalah transaksinya adalah apa, al-wakal, perwakilan. Engkau menjadi wakilku tetapi engkau saya bayar. Wakilku dalam hal ini, tapi engkau mendapatkan, ya, engkau saya sewa dalam hal ini untuk menjadi wakil dalam menjalankan usaha ini, usaha itu. Boleh bagi si pihak wakil untuk memberikan syarat, yakni sampai selesai urusannya. Kalau hal tersebut bersifat, ya, waktu yang tertentu. Adapun jika sifatnya adalah sesuatu yang tidak terbatas waktunya, tentunya kembali kepada asal. Kalau memang dari pihak wakil ingin mengundurkan diri, ya bisa-bisa saja, karena memang ini adalah wakalah yang sifatnya hukum jaizah, bukan hukum lazimah. Sehingga perkara ini sekali lagi rinciannya ada pada al-ijar, kalau kaitannya dengan hal tersebut. Tadkhul fi jami'il asya' allati tasihhu niyabah fiha. Bahwasannya wakalah ini masuk pada segala perkara yang bisa untuk dilimpahkan, diwakilkan padanya. Min huquqillah, baik dari hak-hak Allah, katafriqiz zakah wal kafar wa nahwiha, wa min huquqil adamiyin kal uqud wal musuh wa ma wa ghairiha. Di sini Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah membagi hak-hak itu terkait dengan wakalah menjadi dua bagian. Min hukukillah, ini yang pertama. Wa hukukil adamiyin, ini yang kedua. Ya. Jadi wakalah, perwakilan, ini masuk dalam seluruh perkara yang sah padanya untuk, atau boleh padanya untuk dilimpahkan, diwakilkan. Baik terkait dengan hak-hak Allah, ataupun terkait dengan hak-hak Bani Adam. Terkait dengan hak-hak Allah, saya tadi mencontohkan yang boleh untuk diwakilkan, kata kritis zakat, seperti pembagian zakat. Pembagian zakat itu boleh, misalnya seseorang, ya, anak misalnya, memiliki harta yang wajib untuk dibagikan, untuk dikeluarkan zakatnya. Maka anak serahkan kepada pulang orang lain, pihak kedua, menjadi wakil saya. Ini tolong, zakat saya ini tolong antum bagikan kepada fuqara wal masakin. Ya, boleh. Kemudian dari pihak yang menerima tadi mengatakan, insya Allah saya akan bagikan. Ijab kabul saya. Al-Wakafi juga ada, karena diwakilkan ada, wakil dan wakilnya juga sudah ada. Empat syaratnya apa? Empat rukunnya sudah terpenuhi. Wal-Kafarah, demikian pula dalam membagikan kafarah. Jadi kafarah ini macam-macam kafarahnya. Kafaratul yamin misalnya 10 orang untuk dibagikan makanan atau dibagikan pakaian, maka tidak mesti dari pihak orang yang bersumpah tadi yang dibagikannya langsung, tapi dia bisa minta kepada orang lain, tolong ini bagikan 10 makanan, atau tolong ini belikan 10 makanan untuk kemudian kamu bagikan kepada fuqara wal masakin 10 orang. Wa nahwiha, dan yang semisalnya, yang semisalnya itu contohnya apa? Misalnya ibadah haji. Ibadah haji termasuk ibadah hak Allah. Boleh diwakilkan di saat seseorang yang memiliki harta sedangkan dia mengalami satu sakit yang melemahkan badannya sehingga dia tidak memungkinkan untuk ibadah haji dengan badannya sendiri, satu sakit yang bersifat permanen tidak diharapkan kesembuhan darinya sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang. Maka dalam keadaan seperti ini, karena harta ada pada dirinya yang wajib dan tertentu menunaikan ibadah haji, dia wakilkan kepada orang lain terkait dengan hak Allah SWT, diwakilkan. Demikian pula kaitannya dengan menyembelih. Seseorang berkorban, ya dia lebih utama kalau sahibul kurban itu sendiri yang menyembelih binatangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni wa minka. Allahumma hadalak. Taqabbal minni. Al-Muhim boleh diwakilkan kepada orang lain. Yang orang lain tersebut menyembelih atas nama bulan, ya bukan atas nama dirinya. Allahumma taqabbal min fulan. Dan itu juga merupakan bentuk daripada hak Allah yang bisa diwakilkan kepada yang lain. Wa min hukukil adamiyin, dan dari hak-hak Bani Adam. Kalrumput wal kusuh, contohkan di sini oleh Syekh, dua, seperti al-ukud, akad-akad, transaksi-transaksi, dan kusuh, pembatalan-pembatalan. Kalau ukud adalah perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan, perjanjian. Kalau kusuh itu pembatalan-pembatalan. Akad itu Banyak sekali contohnya tentunya, seperti jual beli, ijarah, nikah, itu semua adalah akad. Maka di saat melakukan jual beli, seseorang boleh untuk melimpahkan kepada orang lain. Ingin menjual barang, tolong ini barang saya tolong dijualkan. Berarti bulan ini menjadi wakilnya. Kalau kemudian ada kalimat nanti 10% yang kuantum, ini berarti dia sebagai wakil sekaligus ada unsur yang lain. Maka di saat ada unsur yang lain ini, maksudnya nanti bisa kepada al-ijarah atau al-ju'alah. Bahasan tersendiri nanti bisa bersifat sedikit mengikat, dalam artian si wakil ini boleh untuk mensyaratkan. Meskipun pada asalnya al-wakalah ini adalah uqud jaizah. Bebas jual beli dalam akad nikah misalnya, seorang boleh menyerahkan kepada orang lain tidak di saat misalnya mau menikahkan putrinya. Tolong saya limpahkan kepada Anda pernikahan putri saya ini. Maka pihak yang dilimpahkan tadi menjadi wakil daripada pihak wali si perempuan ini. Dan sebaliknya juga bisa. Kalau keadaan-keadaan tertentu menuntut, seorang lelaki tidak, dia sudah dipastikan akad nikahnya, jamnya, waktunya, dan ternyata ada suatu halangan yang menyebabkan dia tidak bisa menghadirinya, dia boleh untuk mewakilkan kepada orang lain untuk ya menerima daripada pernikahan ulana. Di saat walinya menyatakan saya nikahkan putriku dengan bulan bin bulan, kemudian pihak yang mewakilkan menyatakan saya sebagai wakil daripada bulan bin bulan menyatakan menerima daripada pernikahan bulan bin bulan. Ini bisa terjadi di saat memang keadaan membutuhkan yang tersebut, keadaan membutuhkan hal tersebut, ya maka sah wakalahnya karena adanya pelimpahan hak yang diserah terimakan kepada pihak yang lain. Ini kaitannya dengan al-qud. Ada pun al-qusuh kaitannya dengan fasakh, maka contohnya adalah seseorang melakukan jual beli, kemudian ternyata setelah sampai di rumah dia merasa tertipu. Seperti misalnya ada sisi open di situ, aib yang disembunyikan, atau hal-hal yang sifatnya dengan itu dalam pembahasan kitabul buyu telah kita bahas, ya, yang dengan itu dia memiliki hak khiyar, entah itu khiyarul aib atau khiyarul open atau khiyar syarat, yang dengan itu dia boleh fasakh. Dengan khiyar tersebut dia memiliki hak fasakhul bay, fasakhul aqd. Maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain, ulan tolong ini engkau sebagai wakilku untuk membatalkan jual beli saya dengan si ulan karena alasan demikian dan demikian. Ini barangnya ternyata ada aibnya, aib yang bersifat yakni sesuatu yang aib yang fahis, yang tidak bisa ditolerir secara urf dalam jual beli. Maka bisa dibatalkan jual beli tersebut berdasarkan adanya aib, dan orang yang batalkan boleh mewakilkan kepada pihak yang lain. Demikian pula terkait dengan mengembalikan harta-harta titipan yang dititipkan kepada dirinya. Dalam keadaan dia tidak memungkinkan untuk mengembalikan harta-harta titipan tersebut secara langsung, maka dia amanahkan, karena dia harus misalnya hijrah, harus pindah dan sebagainya. Ini harta-harta pulang-pulang diamankan kepada saya, yang dititipkan pada saya, tolong dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Saya wakilkan kepada Abu Fulan. Maka dia menyatakan, insya Allah saya jalankan amanah Abu sebagai wakil Abu. Maka ini berlaku padanya. Ini pembatalan daripada wadai harta-harta yang diamanahkan dititipkan kepadanya. Demikian pula terkait dengan amanat-amanat yang lain. Disebutkan dalam hadis Jabir Ibn Abdillah, Ibn Abdillah, Abu Dawud dan yang lain, Jabir menyatakan Aratul Furud ila Khaibar wa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalamtu alaihi wa qultu lahu, aku tidak keluar menuju Khaibar. Maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW dan aku ucapkan salam kepada beliau dan aku katakan kepadanya, ini Aratul Furud ila Khaibar, aku tidak pergi ke Khaibar. Jadi mungkin anda ada hajat kepada aku ya Rasul untuk sesuatu yang diamanahkan. Maka beliau mengatakan, idza ataita wakili fakum minhu khamsata asyara wasaqat, apabila engkau mendatangi wakilku yang ada di sana, maka ambil darinya 15 wasaq. Ambil darinya 15 wasaq. Jadi ini sesuatu yang sifatnya perwakilan. Wallahu ta'ala alam biswab. Wa khairiha, wa khairiha di sini maksudnya wa khairil uqud wal fusukh, selain daripada akad dan fasakh. Contoh yang lain daripada selain akad dan fasakh adalah semisal mengambil daripada harta orang lain yang sudah jatuh tempo, misalnya pula punya hutang kepada saya dan besok ini jatuh tempo, maka tolong ambilkan harta saya kepada bulan. Antum sebagai wakil saya untuk mengambilkan harta saya kepada bulan. Ini tidak terkait dengan amal atau tidak terkait dengan maksud. Ini terkait dengan sesuatu yang pernah jatuh tempo. Atau sesuatu yang sifatnya yang sudah dicontohkan kemarin atau sebelumnya terkait dengan masalah mewakilkan tentang sesuatu yang dihibahkan, sesuatu yang diwakafkan dan sebagainya, itu juga masuk di dalamnya. Bisa diwakilkan dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nahkabilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.